Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dan jika kalian meninggalkan apa yang dibebankan kepada kalian dari keimanan dan ketaatan, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi kalian, bukan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yuhammal ta'atakum wa imanakum, tidaklah diberikan beban kepada Nabi ketaatan kalian dan keimanan kalian. Keimanan kalian dan ketaatan kalian bukanlah tanggung jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama humila tablighakum, yang menjadi beban dan tanggung jawab Rasulullah adalah tablighakum wa ada'ar risalati ilaikum, adalah bagaimana mendakwakan agama ini kepada kalian dan menyampaikan risalah yang diberikan kepadanya kepada kalian. Itulah yang menjadi kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan dengan begitu sempurna kewajiban tadi. Ya. Dan beliau pun menunaikan itu dengan penuh kecintaan, dengan penuh kasih sayang. Betapa tidak, Allah telah menyebutkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangatlah berhasrat agar umat mendapatkan hidayah dan masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Beliau sangat pemaaf lagi penyayang. Ya. Sampai kita dapatkan bagaimana beliau, ya, mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari orang-orang Badui, ya, ditarik, ya, leher bajunya hingga berbekas pada lehernya, ya, terucap ucapan-ucapan yang keras dari orang-orang Badui, perbuatan yang keras dari mereka, seperti seorang Badui yang datang untuk menagih utang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uharriju alaika illa an taqdi, aku akan maksamu kecuali engkau membayar tunai, ya, utangmu. Namun beliau hanya tersenyum, beliau bersabar, ya. Bahkan lebih dari itu, ketika mendapatkan gangguan dan perlawanan dari kaumnya, dari orang-orang yang mengetahui betul keadaan beliau, yang menghormati beliau sebelum beliau diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul. Namun ketika beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul dan mendakwahkan dakwah tauhid, serta-merta beliau dimusuhi oleh kerabat keluarganya tersebut, ya, beliau dalam keadaan seperti itu tetap bersabar. Hingga akhirnya ketika Fatu Makkah, ketika kota Makkah takluk di tangan kaum muslimin, maka beliau justru memberikan pemaafan kepada golongan-golongan orang-orang Quraisy, yang mengatakan barang siapa yang berpegang dengan tirai Ka'bah, maka dia selamat. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia selamat. Padahal kita tahu Abu Sufyan di masa sebelum ia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, begitu keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW, kepada kaum, ya, secara keseluruhan. Tetapi Rasul memaafkan itu. Ya, Nabi sasaran memaafkan mereka karena menginginkan bagi mereka hidayah. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi menyampaikan kewajiban tersebut dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kasih sayang. Ya, ketika ia mampu untuk membalas, justru beliau memaafkan. Ya, kita mungkin juga sering memaafkan, ya kan? Memaafkan tapi dalam keadaan tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ya, sudah pasrah, bongkoan, ya. Tidak mampu lagi membalas. Ya. Maka kita pun pasrah saja dah, ya. Ini pasrah yang tidak punya nilai apa-apa karena sesungguhnya adalah ketidakberdayaan. Ya. Adapun pasrah yang paling tinggi adalah ketika kita mampu untuk membalas, justru kita memaafkan. Seperti kisah ketika Rasulullah berbaring di bawah sebuah pohon, tiba-tiba datang seorang musyrik kafir, ya, mengacungkan pedangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, siapakah yang akan membelamu sekarang ini? Ketika engkau sendirian, siapa yang akan membelamu? Maka Nabi menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka serta-merta orang itu bergetar dan terlepaslah pedang dari tangannya. Maka Nabi pun mengambilnya. Lalu mengatakan, sekarang kamu, siapakah yang akan membelamu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Ya? Namun beliau tidak menebaskan pedang tersebut kepada orang yang kafir lagi musyrik tadi. Ya? Beliau justru memaafkannya. Ya? Hingga kemudian orang itu masuk Islam. Ya? Subhanallah. Ya? Naam. Maka kembali kita ingatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan dakwah tersebut, menyampaikan risalah dengan bentuk yang sempurna. Beliau tidak hanya sekedar menyampaikan, beliau menghilangkan kepayahan, keberatan, perkara-perkara yang memungkinkan untuk seseorang tidak menerima kebenaran itu. Apakah karena uslub cara yang terlalu keras? Ya, ataukah karena ya kesulitan dalam memahami apa yang disampaikan dari dakwah? Tidak. Ya, beliau menyampaikan dengan kalimat yang ringkas dan jelas. Ya, beliau kemudian menghilangkan syubhat dan kesamaran, dan beliau menyampaikan itu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Nah, ya, maka berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, فَإِن تُطِيعُوهُ فَهُوَ حَظُّكُمْ وَسَعَادَتُكُمْ وَحِدَايَتُكُمْ وَإِن لَمْ تُطِيعُوهُ فَقَدْ أَدَّى مَا حُمِّلَ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدَاكُمْ وَتَوْفِيقُكُمْ. Dan adapun, atau maka jika kalian mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah bahagian kalian. Maka dia adalah bahagian kalian, kebahagiaan kalian, dan hidayah kalian juga. Ya, yang mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, kesuksesan dengan semua perkara tadi dari tuntunan Rasulullah ketika ditaati dan diimani adalah kalian juga. Wa lam tuti'uhu, jika kalian tidak mentaati Rasul, faqad addama humila, maka Rasul telah menunaikan apa yang menjadi tugasnya. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin, dan tidaklah ada kewajiban bagi seorang rasul kecuali hanya sebagai penyampai, pendakwah, penyeru, ya, dengan penjelasan yang terang, seruan yang jelas. Laisa 'alaihi hudakum wa tawfiqukum, tidak ada kewajiban bagi rasul tersebut untuk memberikan hidayah dan mendatangkan taufik kepada kalian. Tentunya ini maksudlah hidayah dan taufik dalam bentuk ilham. Karena hidayah ada dua. Hidayatul bayan. Ya. Yang itu adalah tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang disebut Allah dalam firman-Nya, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan engkau wahai Nabi, kata Allah, sungguh memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa? Menunjuki dengan penjelasan, dengan dakwah, dengan keterangan, dengan penyampaian. Itu disebut dengan hidayatu tablighin, ya, hidayatu bayanin, hidayatu burhanin, ya, hidayah penjelasan, hidayah, ya, tuntunan, ya. Adapun hidayah yang dinafikan tadi, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, namun hanyalah Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Hidayah yang ditetapkan dan dinafikan, ditetapkan bagi Allah dan dinafikan bagi Rasul di sini adalah hidayah tu taufiqin wa ilhamin, hidayah taufik, hidayah ilham, petunjuk. Ya, tayyib, ini hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maka jelas di sini ada ketentuan dan kewajiban. Ya, ada kewajiban seorang rasul dan kewajiban umat yang diutus rasul tersebut kepada mereka, ya. Inilah makna dari ayat ke-54 dari surah An-Nur yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Nah, sekarang beliau kemudian menjelaskan makna pengulangan kalimat atiullah wa atiur rasul dengan menyebutkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman, wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan para pemimpin di antara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu adalah yang terbaik dan paling bagus kembalinya. Ya, baik. Kata beliau, fa'amara subhanahu bi ta'ati wa ta'ati rasulih. Allah dalam ayat ini memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya. Waftataha al-ayata binida'ihim bi ismil iman al-mush'ir bi anna al-matluba minhum min mawjibatil ismi alladhi nudu wa khutibu bihi kama yuqal. Maka dibukalah ayat ini dengan seruan, dengan nama keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Al-mush'ir, yang mengisyaratkan bahwa apa yang dituntut dari kalian, min mujibatil ismi, sesungguhnya dia dari konsekuensi nama tersebut. Apa yang diseru dari hukum sesudah seruan ya ayyuhalladzina amanu, ini sesungguhnya perkara-perkara yang merupakan ketentuan, konsekuensi dari nama keimanan. Alladhi nudu wa khutibu bihi, yang mereka diseru dan diajak berbicara dengannya. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, ya man amallahu alaihi wa ghanahu min fadlihi ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wahai orang yang diberikan anugerah kepadanya dan dicukupkan dengan keutamaan dari Allah, ahsin, berbuat baiklah engkau, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya ayyuhal alim, allimin nasa ma yanfa'uhum. Wahai orang yang berilmu, ajarilah manusia apa yang bermanfaat bagi mereka. Ya ayyuhal hakim, uhkum bil haqqi. Wahai orang yang, wahai sang hakim, berhukumlah dengan kebenaran. Wa nadha'iruhu, dan yang semisal dengannya. Ya, jadi biasa ini kan, ya, kita menyebut, ya, seseorang dengan sifatnya dan mengingatkan apa yang menjadi tanggung jawab berkaitan dengan sifat tersebut, kan begitu ya? Ya, dan tentunya telah kita ingatkan dalam pertemuan-pertemuan terdahulu dari adab dalam berdoa kepada Allah, ya enggak? Bahwa kita menyebut nama Allah sesuai dengan apa yang kita minta dalam doa kita. Minta rezeki, sebutlah nama Allah, ya Razzaq. Jangan ya Ghafur, ya Rahim, urzukni, wahai yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang, berikan aku rezeki kepadaku. Secara apa urutan, ya, secara makna betul memang, ya, karena yang dimaksud dengan ya Rahim, ya Ghafur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat pemberi rezeki, tetapi gairu munasib, namun tidak tepat, benar tapi tidak tepat, ya. Mintalah apa yang sesuai dengan apa yang kita minta dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai. Harusnya ya, ya Wahhab, habli min ladunka sultanan nasira misalnya. Wa apa? Ya Wahhab, ya hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Wahai Allah sang pemberi anugerah, berikanlah kepada kami ya keluarga dan anak keturunan yang menyejukkan pandangan, misalnya begitu ya. Ya Razzaq urzukni, ya Ghaffar ikfir li dhunubi, ya ya Rahim irhamni, ya itu yang munasib ya. Demikian pula di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu disebutkan perkara-perkara dari hukum dan perintah ya, yang itu merupakan konsekuensi dari seruan keimanan, konsekuensi dari keimanan ya. Baik, ini telah kita bahas dalam Qawaidul Hisan fi Tafsiril Quran ya. Maka kata beliau, wa li hadza katsiran ma yaqau al-khitab fil Quran bis syara'i. Oleh karena itu banyak didapatkan terjadinya khitab ya, ajakan Allah, perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan syariat dengan seruan seperti ini. Perhatikan akhwat, kalimat walihada kathiran ma yaqaul khitabu fil Qur'ani bis syara'i qaqawlihi ta'ala ya ayyuhalladina'a biqawlihi ta'ala ya ayyuhalladina amanu. Oleh karena itu banyak terdapat dalam Al-Quran khitab, ajakan untuk melaksanakan syariat dengan firman Allah, ya ayyuhalladina'a amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ya, ini kita bahaskan dalam apa akhwat? Qawaidul Hisan. Sangat banyak. Ada berapa akhwat? Ada berapa ayat dalam Al-Qur'an di mana Allah menyeru dengan ya ayyuhalladzina amanu? Kalau tidak salah dulu kita sebutkan dalam pembahasan Qawaidul Hisan. Ya, akhwat. Ya, berapa? Ya, nanti coba dihitung ya. Ya, tidak kurang 87 kali Allah SWT menyebutkan itu. Ya, tidak kurang 87 kali Allah SWT menyebutkan dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqul, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya, disebutkan sebagainya oleh Imam Ibnu Qayyim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud uhillat lakum. Ya, banyak sekali ya Allah menyeru dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kata beliau, fa fi dzalika, dan ingat poin inilah yang memang dinukilkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, atau As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dijadikan di antara qawaidul hisan al-muta'alliqah bitafsiril Quran, kaidah-kaidah yang indah yang berkaitan dengan ya tafsir al-Quran. Apa judulnya ini beliau sebutkan? Ya, fi khitabillahi khitabul Quran ya bisyara'i ya, dalam metode Al-Qur'an, metode Al-Qur'an, fi tariqatil Qur'an ya, fi khitabi al-muslimina bisyara'i, atau fi khitabin nasi bisyara'i ya, metode-metode Al-Qur'an dalam ya mengajak manusia untuk melaksanakan syariat ya. Ada beberapa metode, di antara yang pertama yang disebutkan oleh beliau Ibnu Qayyim Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di As-Sa'di rahimahullah taala, adalah apa yang datang dari bentuk seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, fa fi dzalika isyaratun ila annakum in kuntum mu'minin fal-imanu yaqtadi minkum kada wa kada fa innahu min mujibatil imani wa tamamihi. Jadi dari sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengambilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau, fa fi dzalika Maka di fafidzalik, dalam ayat-ayat seperti ini ada isyarat bahwa kalian tidaklah menjadi golongan orang-orang yang beriman. Ya, atau bahwa kalian innakum in kuntum mu'minin, jika kalian memang dari golongan orang-orang yang beriman, fal imanu yaqtadi minkum, maka keimanan menuntut kalian untuk berbuat seperti ini dan seperti itu. Karena sesungguhnya perkara tersebut dari ketentuan iman, dari kewajiban iman, dari konsekuensi iman dan kesempurnaannya. Dan kesempurnaannya. Kita selesaikan lagi sedikit ya. Pada penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala tentang pengulangan fi'il pada surah ya An-Nur ayat 54 ya, qul athi'u Allah wa athi'ur rasul ya, yang juga sama dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul ya, ketika ulil amr disebutkan tidak diulang lagi fi'ilnya ya. Maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang perkara ini meskipun telah kita sebutkan secara ringkas pada pertemuan terdahulu. Kita selesaikan insyaallah. Kata beliau, "Tsumma qala ta'ala." Kemudian Allah berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul." Fa farraqa baina ta'atihi wa ta'ati rasulihi fil fi'li. Wa lam yusallit al fi'l al awwala 'alayha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini surah An-Nur ya, ayat 54 membedakan antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya dalam bentuk fi'il, dalam bentuk fi'il, artinya diulangi masing-masing berdiri sendiri. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul ya, yang sama saja kalau dikatakan wa ati'ullaha wa rasul wa rasulahu, sama saja, tetapi sekarang dibedakan, disebutkan fi'ilnya berulang. Wa lam yusallit, dan tidaklah ya dimasukkan ya taat kepada rasul itu ya tidak dimasukkan walam yusalli, tidak salatnya dikuasai, tidaklah didominasi ya fiil awal itu kepada fiil yang keduanya ya, tidak dikatakan atiullaha wa rasulahu ya, tidak, masing-masing dimunculkan. Wa qala wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, demikian pula dalam ya surah An-Nisa ayat 59, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan kepada para penguasa. Kata beliau, faqarana baina ta'atir rasul wa ta'ati ulil amr wa sallafa 'alaihima 'amilan wahida ya. Pada surah An-Nisa ini ya, digandengkan antara ketaatan kepada Rasul dan ketaatan kepada penguasa, pemegang urusan. Wasallatu alaihima amilan wahida, dan dikuasakan padanya, didominankan padanya satu amil saja, satu fiil saja. Ya, tidak dikatakan wa atiur rasula wa atiu ulil amri minkum, tidak. Ya. Hanya digandengkan saja dengan waw atof. Fi'ilnya tidak diulang. Beda dengan surah An-Nur 54 tadi. Diulang fi'ilnya. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ini ada rahasia. Tadi sebutkan bahwa ada rahasianya. Sirrun latifun wa fawaida jalilah. Ya. Sekarang beliau sebutkan apa rahasianya tersebut. Kata beliau, wa qad kana rubbama yasbiqu ilal wahmi annal amra yaqtadi aksa hada. Ya, kata beliau, boleh jadi ya akan terlintas dalam persangkaan kita, al-wahmu artinya adzan. Ya. Wa qad kana rubbama, dan boleh saja ya terkadang yasbiqu ilal wahmi, ya. Segera terlintas dalam persangkaan kita annal amra, bahwa seharusnya ya perkara itu malah sebaliknya. Artinya ketika disebutkan Allah dan Rasulnya, harusnya digabungkan satu fi'il saja. Wa ati'ullaha wa rasulahu. Ya. Tapi ketika disebutkan ulil amr, harus diingatkan dalam rangka mengingatkan kewajiban taat kepada penguasa. Wa'ati'ur rasul wa ulil amri minkum, harusnya wa'ati'ullah, atau biasanya seperti itu, wa'ati'ullah wa'ati'ullah wa rasulahu wa'ati'u ulil amri minkum. Ya, mungkin yang terlintas dalam benak kita harusnya kebalikannya. Ya, kenapa? Fa innahu man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Karena bukankah barang siapa yang taat kepada rasul, dia telah taat kepada Allah, kan begitu ya? Dalam sebuah ayat ditegaskan. Ya, wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Lalu, kalau begitu kenapa tidak digunakan satu fi'il saja untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya? Kata beliau, walakinnal waqi'a huna fil ayati huwal munasibu. Akan tetapi, itu persangka yang terlintas. Akan tetapi, kenyataannya di sini, ya, fil ayah, seperti dalam ayat, huwal munasib. Justru merupakan bentuk yang sesuai, yang tepat. Kenapa? Wa tahtahu sirrun latif, dan di bawahnya ada rahasia yang tersembunyi, yaitu wa huwa dalalatuhu ala anna ma ya'muru bihi rasuluhu tajibu ta'atuhu fihi wa in lam yakun ma'muran bihi bi'ainihi fil Qur'an. Yaitu bahwa kandungan dalalatu penunjukan dari ayat tersebut bahwa apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini wajib untuk ditaati dalam perkara tersebut. Meskipun apa yang diperintahkan Rasul tadi, ya, lam yakun ma'muran bihi bi'ainihi fil Qur'an, tidak disebutkan perintahnya secara khusus dalam Al-Qur'an. Bi'ainihi artinya secara khusus. Perkara yang sifatnya seperti kata ulama usul, ya, tafarrada bihi an-nabi, Rasulullah bersendiri dalam perintah itu. Tidak ada keterangan ayat yang menyebutkan perintah kepada perkara tersebut secara khusus, misalnya. Ya, fatajibu ta'atul rasul mufradatan wa makrunatan, maka wajib dengan ayat itu tadi, maka ada pengulangan tadi, ati'ullaha wa ati'u ar-rasul, menunjukkan kewajiban taat kepada rasul mufradatan wa makrunatan, baik secara bersendiri, baik dia bersendiri menyebutkan perintah itu, ataupun makrunatan, ataupun digandengkan pula dengan perintah dari Al-Qur'an. Jadi itulah sebabnya, ya, mengapa tidak digandengkan, disebutkan satu fi'il saja. Dan dengan makna inilah kita bisa memahami kejadian yang terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan khutbah seorang khatib, lalu ia membuka khutbahnya mengatakan, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad hada wa man ya'sihima faqad ghawa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mengikuti petunjuk, ya. Dan barang siapa yang durhaka kepada keduanya, maka dia telah menyimpang. Kata beliau, bi'sal khatibu anta, sejelek-jelek khatib adalah kamu. Ya, pertanyaannya kenapa kok dikatakan jelek khatibnya? Wa man yuti'illah wa rasulahu, ya? Karena dia meringkas. Dan khutbah ini waktu untuk memperjelas. Boleh ringkas, tapi harus jelas, ya. Dan ada makna pada kalimat, ya, wa man ya'sillaha wa rasulahu, apalagi wa man ya'sillaha wa ya'si rasulahu. Apa yang tidak tercakup makna tersebut pada meringkas dengan kalimat wa man ya'sihima, ya, bukan bahwa menyatukan antara Allah dan Rasulnya dengan dhamir tasniyah terlarang, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya, ya, boleh-boleh saja, ya, menggandengkannya dengan dhamir tasniyah, ya, tetapi sekarang maqamnya maqam bayan, kewajiban untuk menerangkan dengan jelas, tidak ada kesamaran, Ya, maka seperti ini kita fahami. Wallahu a'lam bissawab. Kata Imam Al-Qayyim menegaskan, dan ini poin yang terakhir yang kita dapatkan. Kata beliau, "Fala yatawahhamu mutawahhimun anna ma ya'muru bihi ar-rasulu in lam yakun fil Qur'an. Wa illa fala tajibu ta'atuhu fihi." Maka tidaklah kemudian akan disangka oleh orang-orang yang menyangka. Jangan sampai ada persangkaan seperti itu, bahwa apa yang diperintahkan oleh Rasul, in lam yakun fil Qur'an, jika tidak ada dalam Al-Qur'an, wa illa, maka ya, fala tajibu ta'atuhu fi, maka tidak wajib taat kepadanya. Bukan itu. Kalau seandainya dikatakan wa ati'ullaha wa rasulahu, berarti saya akan hanya akan taat kalau ada makrunah, taat kepada Rasulullah jika perintah Rasul tadi itu ada keterangan penguatnya dari Al-Qur'an, ada rinciannya dalam Al-Qur'an, saya baru taat. Jangan begitu, ya. Dibuang kemungkinan itu dengan disebutkannya wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, ya, dan taatlah pula kalian kepada Rasul. Baik ketaatan kepada Rasul tadi ini merupakan ketaatan kepada Allah dalam kaitan ada penjelasan dalam Al-Qur'an, ataupun datang perintahnya hanya dalam hadis-hadis Rasulullah, bahkan sekalipun hadis ahad, bukan hadis mutawatir, hadis yang banyak, tidak, hanya diriwayatkan dari beberapa jalan tertentu saja. Maka kata Syekh, kama qala an-nabi, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang sahih, yusiku rajulun syab'anu muttaki'un ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah ma wajadna fihi min syai'in ittaba'nahu ala wa inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Nabi telah mengabarkan, ya, akan adanya sekelompok orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku umat Muhammad, namun mereka hanya mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah jika sesuai dengan Al-Quran menurut mereka. Artinya jika ada keterangan yang sama dari Al-Quran memerintahkan kepada perkara itu, disebut dengan Quraniyun. Mereka yang hanya mau menerima Al-Quran saja, tidak mau menerima hadis-hadis Nabi. Nabi telah mengabarkan keadaan mereka. Kata Nabi, yusiku rajulun, hampir-hampir, ya, akan datang rajulun, ya, seseorang, syab'anu, yang dia dalam keadaan kenyang, muttaki'un ala arikati, ia bersandar pada dipan-dipannya, menunjukkan sifat kesombongan, ya, tana'um, hubbut tana'um, ia penuh dengan kemewahan, dan akhirnya juga kesombongan, a'udzubillahi min dzalik. Ia bersandar, bertelekan pada dipan-dipannya. Datang kepadanya perkara dari perkaraku, perkara dari urusanku, kata Nabi. Lalu ia berkata, bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dengan kalian hanyalah cukup dengan Al-Quran, kitabullah saja. Ma wajadna fihi min syai'in ittaba'nahu, apa yang kami dapatkan dalam Al-Quran dari sesuatu perkara akan kami ikuti, ittaba'nahu. Maka Nabi mengingatkan, ala, ketahuilah, wa inni, sesungguhnya aku diberikan oleh Allah, uti, ala, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku, kata Nabi, utitul kitaba wa mislahu ma'ahu, aku telah diberikan Al-Quran dan yang semisal dengannya bersamanya. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka inilah rahasia yang tinggi mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mengulang kalimat wa ati'u, ya, ketika menyebutkan kewajiban taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nisa maupun dalam surah An-Nur, wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Perkara yang tidak diulang ketika disebutkan wa ulil amri, ya. Ya, nanti akan datang lagi penjelasan tentang hal itu dan penjelasan tentang siapakah mereka ulul amr itu, ya, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk memahami perkara tersebut dan semoga Allah dengan memahami tentang perkara tersebut dan perkara-perkara yang tadi dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Risalah Tabuqiyah ini semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, semangat kita untuk taat dan tunduk serta berserah diri kepada apa yang datang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengingat firman Allah SWT, wa in tuti'uhu tahtadu, sesungguhnya kalau kalian taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kalian akan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semakin taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita pun semakin dicurahkan Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ya. Baik, saya kira demikian ikhwah fiddin, akhwat fillah. Mungkin sebelum kita menutup pembahasan ada pertanyaan dari apa yang telah kita sampaikan ini, atau ada perkara yang kurang jelas ataupun perkara yang berkaitan dengannya yang butuh untuk diperjelas lagi, maka kami persilakan. Nah, sebelum kita menutup pembahasan kita pada hari ini. Nah. Baik, ada pertanyaan akhwat? Tidak ada ya? Baik. Ya, kalau begitu kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Tentu saja yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah disadan dari syaitan, Allah dan Rasul pas diri. Semoga Allah SWT menjadikan kita minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik darinya. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.